Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para bapak dan para ibu yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Selasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan saya dengan jamaah sekalian di dalam sebuah majlis yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala, yaitu majlis ilmu yang dibacakan padanya petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berlokasi di masjid. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan pertemuan yang mulia ini, karena kajian ini diinformasikan kepada saya adalah kajian khusus ibu-ibu, maka tema yang akan diambil pun ini adalah berkaitan dengan wanita yang beriman. Jadi walaupun hadir di masjid ini beberapa ikhwan dan para bapak, saya kira tema ini juga bermanfaat. Karena yang namanya wanita itu di bawah tanggung jawab laki-laki, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi perempuan. Laki-laki adalah yang meluruskan perempuan, yang membina dan mendidik perempuan. Jadi saya kira pengetahuan tentang hal ini pun ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kalangan laki-laki. Jamaah sekalian, para ibu yang saya hormati, demikian juga ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian percontohan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas kepribadian yang agung, di atas akhlak yang agung. Dua ayat ini berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi yang mulia dan telah mengutus pula untuk menemani nabi yang mulia ini adalah golongan yang mulia. Maksudnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlibat di dalam pembahasan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pembahasan tentang keteladanan orang-orang yang ada di sekitar Nabi, beriman kepada Nabi dan dekat dengan Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Maka sebaik-baik generasi umat Nabi Muhammad adalah para sahabat. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku. Maksudnya adalah para sahabat. Dan yang ada dekat dengan Nabi, yang bersahabat dengan Nabi sebagai manusia yang terbaik, bahkan di dalam keteladanan akhlak dan kepribadian, adalah mereka, para wanita, yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka fadlus suhbah, yaitu keutamaan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para sahabat, gabungan antara laki-laki dengan perempuan ini, ada beberapa hal yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain kecuali oleh wanita. Para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka dekat dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi, tetapi tidak semua urusan Nabi diketahui oleh para sahabat ini. Ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh kalangan wanita, yaitu wanita yang Allah Ta'ala takdirkan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menjadi ibu bagi orang-orang yang beriman. Banyak hal yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting bagi kaum muslimin, dan informasinya ini melalui kalangan wanita, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berbicara tentang keteladanan, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keteladanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang keteladanan wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sebagai istri beliau maupun sebagai sahabiyah, sebagai sahabat wanita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah hidup mereka penuh dengan keteladanan. Kisah hidup mereka penuh dengan pelajaran yang bisa dipetik oleh kaum muslimin, terutama oleh kalangan kaum muslimah. Dan berbicara tentang wanita, para ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, maka berbicara tentang wanita adalah berbicara tentang sebuah madrasah, sebuah lembaga pendidikan yang sangat agung. Sampai-sampai seorang ulama mengatakan dalam bait syairnya, Al-ummu madrasatun kubro idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'ra. Seorang ibu adalah madrasah, sekolah, lembaga pendidikan yang sangat agung. Apabila engkau wahai laki-laki menyiapkan seorang wanita menjadi seorang ibu yang baik, maka itu berarti engkau telah menyiapkan generasi yang harum namanya. Karena dari perut wanitalah terlahir para nabi, kemudian para sahabat, para ulama, para siddiqin, para solehin, semua terlahir dari perut ibu. Dan melalui kasih sayang dan pendidikan ibulah mereka beranjak menjadi besar. Melalui ibunya lah manusia mulai memahami mana yang benar, mana yang salah. Melalui ibunya lah manusia memulai tahapan belajar. Apabila kita baca kisah para ulama rahimahumullah, maka kesuksesan mereka ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan keberhasilan ibu mereka dalam mendidik mereka. Ya. Dan pada kesempatan ini ya kita tidak membahas tentang kisah tersebut karena kita akan lebih fokus kepada keteladanan para wanita, baik yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang menjadi sahabiyat. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah taala. Di antara keteladanan yang bisa kita petik dari kisah para wanita yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahabiyah, dan ini merupakan akhlak yang terpuji dan sangat mulia, dan kita harapkan ini juga ada pada generasi wanita kaum muslimah sekarang ini, pada ibu-ibu yang sudah bersuami dan punya anak, kepada akhwat yang nantinya menjadi istri dari suaminya dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Maka di antara keteladanan yang bisa kita petik dari perjalanan hidup istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabiyat, di antaranya yang pertama bahwa mereka sangat mendukung dan memotivasi suaminya di dalam kebenaran. Maka keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sababiyahnya atau penyebabnya adalah adanya dukungan dan motivasi dari istri-istrinya. Demikian juga keteguhan para sahabat di dalam beragama ini, di dalam mendakwahkan agama ini, maka di belakang mereka ada para sahabiyat yang menjadi istri-istri mereka, yang menjadi ibu bagi mereka. Maka keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam menegakkan Islam ini, ini di antaranya adalah atas jasa, dukungan dan motivasi dari para wanita yang ada pada waktu itu. Sebagai contoh, kita petik sebuah kisah dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya beliau ini sangat cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan beliau katakan, "Magirtu ala ahadin ghirati ala Khadijah." Aku tidak cemburu dengan kecemburu, aku tidak cemburu kepada seorang dengan kecemburuan yang melebihi kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa Aisyah begitu cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha? Hal ini dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut-nyebut nama Khadijah setelah Khadijah meninggal. Senantiasa mengenang kebaikan Khadijah radhiyallahu anha. Maka sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Abdalakallahu khairan minha." Allah telah memberikan pengganti bagimu yang lebih baik daripada Khadijah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma abdalani khairan minha." Allah tidak memberikan kepadaku pengganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Maka Aisyah kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolong sebutkan kepadaku, apa yang menjadi alasan engkau begitu sering menyebut nama Khadijah? Begitu menghormati dan menyayangi Khadijah di hadapan istri-istrimu. Andaikan engkau telah menceritakannya, maka aku tidak akan pernah menyebutkan sesuatu yang akan mendatangkan kebencian terhadap Khadijah setelah ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa di antara keutamaan Khadijah dan akhlak Khadijah radhiyallahu anha, beliau katakan, "Wallahi laqad amanat bi idh kafaru bian nas wa saddaqatni idh kadzdzabani an nas wa ruziqat minnil walada idh hurrimtihi minni." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, sungguh Khadijah telah beriman kepadaku manakala seluruh manusia kufur kepadaku. Khadijah telah membenarkan kenabian dan kerasulanku manakala seluruh manusia mendustakannya. Dan Allah telah memberikan kepadaku melalui Khadijah ini anak yang Allah Ta'ala tidak berikan melalui istri-istriku yang lainnya." Dalam riwayat lain ada tambahan, "Wawasatni bimaliha." Dan Khadijah ini telah mendukungku dengan hartanya. Kemudian dalam riwayat lain tentang bagaimana Khadijah radhiyallahu anha begitu mendukung dan memotivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran Islam ini. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, yaitu ketika turunnya wahyu yang pertama, 5 ayat dari surah Iqra. Ketika itu Nabi sedang bertahannuts di Gua Hira. Maka malaikat Jibril datang dengan bentuknya yang asli, dengan 600 sayapnya, yang apabila satu sayap dibentangkan, maka ufuk tertutup dari pandangan manusia. Kemudian membacakan kepada Rasulullah SAW wahyu 5 ayat pertama dari surat Iqra atau Al-Alaq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian itu dengan penuh rasa takut beliau pulang ke rumahnya. Kemudian beliau berkata kepada keluarganya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka keluarganya pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu anha sebagai istrinya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah dan mengisahkan tentang kisah yang baru saja beliau temukan di Gua Hira tersebut. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku merasa takut atas diriku. Bertemu dengan sesuatu kejadian yang sangat-sangat luar biasa, sangat aneh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Maka bagaimana sosok Khadijah radhiyallahu anha tampil memberikan dukungan dan motivasi yang menjadikan Rasulullah tenang sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim bahwa Khadijah radhiyallahu anha kemudian menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Kalla, sama sekali tidak benar rasa khawatir dan takutmu itu. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan menelantarkanmu selamanya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baik keluarga, menjaga silaturahim. Wa tahmilul kalla. Engkau adalah orang yang senantiasa menanggung beban orang-orang lemah, anak yatim dan orang miskin. Wa taksibul ma'duma. Engkau adalah orang yang suka memberi pekerjaan dan harta kepada orang yang tidak memilikinya. Wa takrid daifa. Dan engkau adalah orang yang sangat memuliakan terhadap tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau adalah orang yang senantiasa menolong orang lain dalam musibah kebenaran." Jadi Aisyah dengan kata-katanya yang indah, yang penuh dengan kebenaran, memberikan dukungan. Maaf, bukan Aisyah tapi Khadijah. Memberikan dukungan dan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tenang menghadapi masalah ini. Supaya rasa khawatir dan rasa takutnya hilang. Kemudian tidak cukup pada kata-kata saja, tapi diikuti dengan perbuatan yang nyata. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Warqata bin Naufal ibni Asad ibna ammi Khadijah. Jadi bukan hanya kata-kata saja. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suaminya untuk menemui Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal ini adalah seorang Arab yang beragama Islamnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi beliau seorang Muslim tetapi mengikuti agamanya Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika itu memang Islamnya Nabi Muhammad belum Allah Ta'ala wahyukan. Maka dibawa kepada Warqah bin Naufal. Dan kebetulan Warqah bin Naufal ini adalah anak pamannya Khadijah. Kemudian oleh Khadijah diceritakan apa yang menimpa kepada suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Warqah bin Naufal dikatakan, "Ini adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Bahwasanya Muhammad ini adalah seorang nabi dan rasul. Dan andaikan aku masih hidup, maka aku akan menolongnya, aku akan mendukungnya, karena nanti orang ini akan diusir oleh kaumnya." Maka hilanglah rasa kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihibur dengan kata-kata yang indah dari istrinya, kemudian juga diajak bertanya kepada orang yang mengetahui masalah ini. Nah, ini merupakan akhlak yang sangat mulia yang telah dicontohkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu yang pertama bagi orang-orang yang beriman, dengan keutamaannya yang begitu mulia sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat Jibril menyampaikan salam untuk Khadijah. Sampai-sampai malaikat Jibril mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan istana bagi Khadijah di surga. Istana yang terbuat dari mutiara, yang di dalam istana tersebut tidak ada kelelahan dan tidak ada suara-suara yang mengganggu. Maka para ibu sekalian dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah taala, kesempatan untuk meraih istana di dalam surga itu terbuka bagi banyak orang, termasuk bagi kita semuanya. Tinggal kuncinya adalah kita bisa meneladani keteladanan yang telah diberikan oleh para istri ataupun sahabiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ibu sekalian, juga akhwat, harus pintar-pintar memberikan dukungan dan motivasi kepada suaminya, terutama yang berhubungan dengan agama ini, supaya suaminya rajin mengaji, supaya suaminya ini memperdalam agama. Kemudian apabila suaminya ini atau keluarganya bagi yang belum menikah mendapatkan masalah-masalah dalam pencarian ilmu atau dalam berdakwah, maka berikan dukungan dan kasih sayang seorang wanita itu sangat beda dirasakan oleh laki-laki dibandingkan dengan kasih sayang yang lainnya. Kemudian keteladanan yang berikutnya yang bisa kita petik dari wanita-wanita yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah besarnya curahan kasih sayang mereka terhadap suami. Besarnya kasih sayang mereka terhadap suami, besarnya keharmonisan yang mereka berikan untuk suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menganjurkan untuk menikah kepada laki-laki, maka beliau memberikan kriteria. Di antaranya tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa limaliha wa hasabiha wa diniha fadhfar bidzatid din taribat yada. Bahwa motivasi seorang laki-laki menikahi wanita itu adalah di antara empat motivasi. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena hartanya, bahwa wanitanya itu adalah wanita kaya, barangkali bisa numpang hidup ya, kalau seandainya beristri wanita kaya. Kemudian wali hasabiha, karena keturunannya ya, berdarah biru misalkan. Kemudian yang keempat walidiniha, adalah karena agamanya, bahwa istrinya ini adalah agamanya bagus, akhlaknya bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fadhfar bidzatid din, maka raihlah keuntungan dengan memilih motivasi agama. Taribat yadaka, kalau tidak maka celaka kamu. Artinya walaupun motivasinya adalah kecantikan atau kekayaan atau keturunan yang baik, maka motivasi agama jangan ditinggalkan. Jadi kalau saya menikahi wanita ini karena kecantikannya, maka kecantikannya adalah nilai plus dari agamanya. Jadi bukan, hadis ini sama sekali tidak melarang untuk menikahi perempuan gara-gara kecantikannya atau gara-gara hartanya atau gara-gara keturunan yang baik. Tidak melarang, silakan. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Tetapi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu motivasi agama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis lain, bagaimana keistimewaan seorang wanita yang bagus agamanya. Rasulullah SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirum bikumul anbiya. Nikahilah oleh kalian wanita yang memiliki sifat penyayang, sifat pengasih, menyayangi suaminya, menyayangi anaknya, mengasihi mereka, memberikan perhatian yang sangat tinggi bagi suami dan anak-anaknya. Al-walud, dan wanita yang subur peranakannya, siap memberikan untuk suaminya, tentunya yang berikan Allah Ta'ala, tetapi siap menjadi perantara suaminya mendapatkan banyak anak. Karena kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian terhadap nabi-nabi yang lain, bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah lebih banyak daripada umat nabi yang lain. Maka tentunya kasih sayang yang begitu besar bagi suami dan anak-anak, juga kesiapan dan kerelaan seorang wanita siap menjadi ladang bagi suaminya yang akan menghasilkan panen anak yang banyak. Ini tentunya adalah didikan dari agama. Ya. Manakala dia memiliki pemahaman dan amal terhadap agama yang bagus. So, rata-rata ya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, sifat wanita itu ingin menang sendiri. Rata-rata sifat wanita ini bukan memberikan perhatian tapi ingin diperhatikan. Itu tabiat seorang wanita. Jadi para bapak sekalian ya, jangan berkeluh kesah ya. Kemudian jangan emosi manakala mendapatkan istrinya seperti begitu. Memang tabiat wanita seperti begitu. Nah, jadi siap untuk memberikan perhatian, kasih sayang terhadap suami dan anak-anaknya, dan siap juga untuk memberikan anak yang banyak bagi suaminya. Nah, banyak sekarang rata-rata datangnya ya, kalau lihat dari perkataan banyak orang, ini rata-rata masalah anak ini lebih banyak dari istrinya. Capek hamil terus ya. Tiap tahun hamil ya. Kemudian apa, capek kan yang ngerawat anak saya. Kalau bapak enak saja di kantor dan tempat kerja. Jadi banyak problem dari istri datangnya. Tapi kalau istrinya terdidik dengan agama yang bagus, maka itu tidak jadi masalah. Kenapa? Al-wadud al-walud, mengikuti anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat cuplikan kisah dari rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ini membanggakan bahwasanya aku diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada wanita lain. Di antaranya kedekatan Rasulullah dengan beliau, dan di antaranya adalah beliau membanggakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam pangkuannya, dan yang terakhir dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah air liurnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi air liur Aisyah radhiyallahu anha itu terminum oleh Rasulullah SAW pada detik-detik kematian. Ini satu hal yang sangat dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di antara kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha ini, dan bagaimana keharmonisan yang beliau berikan untuk suaminya tercinta itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam hadis Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu asrobu wa ana haidun." Aku minum dan ketika itu aku sedang haid. "Tsumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kemudian gelas yang di situ ada air minum yang tadi aku minum, aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fayadau fahu ala maudhi'i fiyya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempelkan mulutnya pada tempat menempelkan mulutku dari gelas tersebut. "Fayasrobu." Lalu Rasulullah meminum sisa air yang ada dalam gelas tersebut. Wa ta'arrakul arqa. Dan aku memakan daging yang ada tulangnya, atau tulang yang ada dagingnya. Jadi ada tulang di situ, ada daging-daging nempel, maka aku memakannya. "Wa ana haidun," dan aku dalam keadaan haid. "Tsumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kemudian sisa dari daging tersebut aku berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fayadau fahu ala maudhi'i fiyya." Kemudian Rasulullah memakan dari daging tersebut dari tempat aku menggigitnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha memberikan keharmonisan yang tiada taranya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa perhatiannya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa menyayanginya dan mengasihaninya. Bahwa beliau ketika meminum gelas tidak dihabiskan, tetapi sisanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengapresiasi bukan hanya sisa air saja yang beliau minum dari Aisyah ini, tetapi minumnya pun dari tempat Aisyah menempelkan bibirnya. Kemudian ketika Aisyah memakan daging atau makan makanan, enggak dihabiskan sendiri, sisanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya, dan memakannya pun dari tempat Aisyah menggigit daging tersebut. Maka bagaimana akan ada cerita piring terbang atau gelas pecah ya? Andaikan dalam rumah tangga seperti ini. Kata ibu-ibu, mungkin kalau Aisyah kan bersih, saya kan ya, mulutnya kotor dan sebagainya. Suami saya gak mau seperti begitu. Suami saya gak mau minum dari gelas yang saya pakai atau memakan sisa daging yang saya makan, misal ini. Maka yang jadi permasalahannya adalah bagaimana suami mau melakukan seperti itu. Berarti harus pintar-pintar merawat diri, mempercantik diri. Sampai-sampai dikisahkan oleh sebagian ibu dari, saya nggak tahu kisah ini apakah dari kalangan sahabat atau tabiin, di mana beliau berkata kepada anak wanitanya, anak gadisnya, ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, maka memberikan nasihat. Di antara nasihatnya bahwa harus rajinlah mempercantik dan mengharumkan diri untuk suamimu. Untuk menghindari suami menjauhimu, maka dekatilah suamimu. Jadi ya, seorang wanita harus pandai-pandai bagaimana suaminya itu mau seperti itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalam kisah lain, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun." Aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal aku dalam keadaan haid. "Wa kuntu ughassilu ra'sahu." Aku juga mencuci kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Aisyah begitu memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, keharmonisannya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa perumpamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan dengan wanita-wanita lain adalah bagaikan tharid di antara makanan. Tharid itu adalah makanan yang paling dicintai oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu bubur gandum yang dicampur dengan daging. Jadi sangat mencintainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Karena kasih sayangnya inilah, keharmonisan yang diberikan inilah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya berbunga-bunga, teguh di dalam menghadapi problema dakwah. Dan kita ingat, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaan hidupnya adalah para nabi. Tapi dengan tampilnya istrinya memberikan hal seperti itu, justru para nabi adalah orang yang paling tegar menghadapi musibah. Sampai-sampai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aish." Aisyah itu adalah panggilan kesayangan Rasulullah untuk Aisyah. "Sesungguhnya Jibril telah menyampaikan salam untukmu." Dengan keutamaan tersebut juga, ketika Aisyah radhiyallahu anha terkena fitnah, difitnah berbuat selingkuh dengan salah seorang sahabat yang mendapati Aisyah ketinggalan rombongan sepulang dari perang, maka siapa yang membeberkan tabir fitnah tersebut? Siapa yang menyingkapkannya? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla menurunkan 10 ayat yang menjelaskan tentang terbebasnya Aisyah dari tuduhan fitnah yang keji tersebut. Nah, ibu-ibu sekalian dan akhwat sekalian yang semoga dimuliakan Allah taala, apa yang didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berupa keutamaan, walaupun memang kita tidak mungkin untuk menandingkan keutamaan mereka, tetapi setidaknya kita pun mendapatkan keutamaan seperti itu. Maka tempuhlah seperti sikap dan keteladanan yang telah diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berikan kasih sayang yang begitu besar, perhatian yang begitu besar, keharmonisan yang begitu besar untuk suami, untuk anak-anak yang ada di rumah. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah taala. Kemudian di antara akhlak dan keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah wanita kaum muslimah sahabiyat yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah akhlak sabar. Akhlak sabar. Memang berbicara sabar ini adalah pembicaraan yang tiada batasnya. Berbicara tentang sabar tidak akan habis materinya. Maka sebagaimana luasnya wilayah sabar, begitu berat juga sifat dan akhlak yang bernama sabar ini. Dan yang namanya sabar itu tidak ada batasannya dan tidak ada habisnya. Jadi tidak boleh kita mengatakan sudah habis kesabaranku, itu tidak boleh, artinya tidak sabar. Dan sengaja akhlak ini kita munculkan dalam kesempatan ini karena memang yang namanya wanita Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam keadaan dajar, artinya keguncangan yang lebih besar daripada laki-laki. Sehingga apabila kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang niyahah, yaitu meratapi kematian, ini rata-rata disebutkan dengan bentuk muannats. Rata-rata disebutkan dengan bentuk muannats, an-na'ihah. an-na'ihah, yaitu wanita yang meratapi. Bukan berarti bahwa dosa besar meratapi kematian itu hanya untuk wanita saja, laki-laki juga sama, itu dosa besar. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini? Karena memang rata-rata yang paling meratapi dan tidak bisa bersabar menghadapi kematian adalah wanita. Hanya wanita-wanita pilihanlah yang memiliki kesabaran yang lebih daripada yang lainnya. Dan ini juga yang kita harapkan, bahwa ibu-ibu dan akhwat sekalian yang rajin mengaji di majlis-majlis ini memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan wanita-wanita yang lain. Ya, di antara kisah yang menunjukkan kepada akhlak yang mulia, sabar ini di dalam menghadapi masalah. Bahkan dari kisah ini dapat kita petik pelajaran dan keteladanan yang lebih daripada sekedar kesabaran, adalah kisah tentang Ummu Sulaim, Ummu Anas, Ummu Tolha. Ini satu orang disebut Ummu Sulaim, disebut juga Ummu Anas, karena Anas bin Malik adalah putranya. Dan disebut juga dengan Ummu Tolha karena memang Abu Tolha adalah suaminya setelah Malik. Malik ini adalah bapaknya Anas setelah meninggal. Kemudian Ummu Sulaim ini menikah dengan Abu Tolha. Anas bin Malik radhiyallahu an, anak dari Ummu Sulaim yang kita kisahkan ini, yang nama aslinya adalah Rumaiso. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, kana ibnun li Abi Tolha yashtaki, anak laki-laki dari Abu Tolha sakit. Nah, Abu Tolha ini bapak tirinya Anas. Fa kharaja Abu Tolha, lalu Abu Tolha pergi mengadakan safar, perjalanan. Fa qubidhas sabiyyu, dan anak tersebut meninggal. Jadi Abu Tolha meninggalkan anaknya yang sedang sakit. Nah, ketika Abu Tolha dalam perjalanan, anaknya apa? Meninggal di rumahnya. Ya, bersama dengan Ummu Sulaim, istrinya ini. Falamma raja Abu Tolha, ya, bapak-bapak mana yang tidak senantiasa ingat kepada anaknya, apalagi kalau pergi meninggalkan anak sedang apa? Sakit. Maka tentunya ya akan senantiasa ditanyakan. Kalau dulu gak bisa nelpon, sekarang ada HP, bisa telpon, bisa SMS, tentu akan menanyakan, gimana anak saya? Bagaimana anak kita? Karena ditinggalkan dalam keadaan sakit. Nah, ketika Abu Tolha ini pulang, qala, Abu Tolha bertanya, ma fa'ala ibni, gimana kabar anakku? Qalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim menjawab, huwa askanu makana. Oh, dia itu dalam keadaan tenang, yang sangat tenang, paling tenang. Karena memang sudah apa? Sudah meninggal. Dia itu dalam keadaan yang sangat tenang, tapi tidak disebutkan meninggal oleh Ummu Sulaim ini. Faqarrabat ilaihi al-asha'a fata'asha. Lalu Ummu Sulaim ini menyuguhkan makanan makan malam. Lalu Abu Tolha makan dulu dan belum melihat anaknya, karena ditenangkan oleh istrinya. Pokoknya dia sedang tenang. Setelah makan, lalu Rumaiso atau Ummu Sulaim ini menawarkan dirinya. Thumma asoba minha, kemudian Abu Tolha ini ya menggauli istrinya ini. Jadi dijamu makan dulu, kemudian setelah itu ditawarin untuk istirahat bersama. Maka ini akhlak di luar konteks yang kita sebutkan tadi, yaitu apa? Bagaimana menjamu seorang suami yang baru pulang dari perjalanan. Falamma farogo, ketika sudah selesai makan sudah, kemudian berhubungan badan juga sudah, qalat, maka Ummu Sulaim ini berkata, warus sobiya, mereka telah menguburkan anak tersebut. Dalam riwayat ini dikatakan, Sebelum menceritakan tentang kematian dan penguburannya, maka Muslim bertanya, bagaimana seandainya ada orang yang menitipkan sebuah titipan, kemudian dia mengambilnya, apakah kita menolaknya? Maka kata Abu Thalhah, berikan, itu bukan milik kita, itu titipan. Maka kata Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengambil titipannya yang dititipkan kepada kita. Mereka telah menguburkannya. Falamma asbaha Abu Thalhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara. Ketika datang waktu pagi, lalu Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah tersebut. Faqala a'rastumul lailah? Apakah tadi malam kalian berpengantinan, artinya melakukan hubungan badan? Qala na'am, iya. Qala Allahumma barik lahuma. Ya Allah berkati bagi dua orang ini. Fawaladat gulaman. Lalu Ummu Sulaim ini melahirkan anak pengganti dari anak yang meninggal ini, yang kemudian diberi nama Abdullah. Dan saking Rasulullah SAW mencintai anak ini, maka ketika anak bayi ini dikirim, dibawa oleh Anas menghadap Rasulullah SAW, Ummu Sulaim menaruh beberapa butir kurma. Lalu anak ini dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, Amma Husay, apakah bersama bayi ini ada sesuatu? Maka mereka mengatakan, Naam tamarot, ada beberapa biji kurma. Lalu Rasulullah SAW mengunyah kurma tersebut, kemudian mengambilnya, kemudian memberikan makan kepada bayi tersebut, yang disebut dengan apa? Tahnik. Ini bagaimana kisah yang ditampilkan oleh Ummu Sulaim ini? Ini bukan sandiwara. Ini bukan film atau sinetron. Ini kisah nyata. Seorang suami yang membawa beban dari perjalanan, karena as-safaru qit'atun minal adzab, bahwasanya nama safar atau perjalanan itu adalah sepenggalan dari adzab, potongan dari adzab. Ya, walaupun kita ini mengadakan safar bentuknya rekreasi, rihlah dan sebagainya untuk mencari ketenangan diri dan sebagainya, tetap saja di sana ada apa? Ada masyakohnya, ada kesulitannya, ada bebannya, lelah dan sebagainya. Maka Ummu Sulaim ini dengan kesabaran yang begitu tinggi dan jamuan yang begitu memuaskan, bisa menundukkan dan menjadikan suaminya sabar menghadapi musibah ini. Sebuah kejadian yang sangat langka terjadi. Justru biasanya suami yang menghibur agar istrinya sabar. Ini justru istrinya yang menjadikan suaminya bisa bersabar. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka atau kepada Abu Thalhah ini dan istrinya anak yang lebih baik daripada anak yang meninggal tersebut. Ini adalah sebagai balasan dari Allah Ta'ala di dunia ini, sebelum balasan untuk mereka berdua kelak di akhirat. Nah, dari kisah ini untuk ibu-ibu sekalian dan akhwat sekalian yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, kesempatan kita untuk mendapatkan anak yang baik, anak yang lebih baik daripada anak orang lain, ini terbuka sebagaimana terbukanya bagi Ummu Sulaim dan suaminya, asal kita mau meneladani teladan yang telah mereka berikan. Bagaimana seorang wanita menjamu suaminya, datang menghiburnya, bukan malah memberikan beban. Biasanya yang terjadi di kita itu, suami datang ke rumah, maka istrinya membacakan banyak laporan. Membacakan banyak laporan. Ini setrika gak nyala, air mati, galon belum dipasang, anak-anak susah diaturnya dan sebagainya. Sudah suaminya capek, ini malah dapat berita yang tidak mengenakan. Bukan seperti itu yang ditontonkan oleh istri-istri sahabat, terlebih oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala telah memberikan balasan kebaikan untuk kebaikan mereka di dunia ini berupa anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Tabi'in. Itu lahir dari siapa? tabi'in lahir ya dari istri-istri sahabiyat, tabi'in lahir dari didikan sahabiyat. Yang namanya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah dan yang lainnya itu menjadi guru bagi para ulama dari kalangan tabi'in. Ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu atau ya kalau ahwat belum punya anak ya, ibu-ibu sekarang mendapati anaknya susah diatur, ya, susah mendengar nasihat ibunya, atau ahwat yang belum menikah juga khawatir, duh nanti kalau saya punya anak gimana anak saya ya, taat atau enggak. Maka kuncinya ada di kita, ada di ibu-ibu sekalian dan ahwat sekalian. Bagaimana ibu-ibu dan ahwat sekalian menjadi wanita-wanita yang baik terhadap suaminya, maka anaknya pun adalah akan menjadi anak yang baik terhadap ibunya. Seperti yang terdapat dalam kisah Ummu Sulaimin. Kemudian kisah dan keteladanan yang lain. Entah yang keberapa ini. Kisah dan keteladanan yang lain. Kita gabungkan dua ya. Yaitu kesemangatan mereka di dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua adalah besarnya rasa malu yang ada pada mereka. Di antara akhlak yang utama yang dimiliki oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga oleh para sahabiyat adalah semangatnya mereka di dalam mencari ilmu dan besarnya rasa malu mereka. Ilmu adalah merupakan asas untuk menjadi benar dan tidaknya akidah yang kita miliki, ibadah yang kita jalani. Untuk menjadi tegak atau runtuhnya agama yang kita anut ini. Ya, semuanya ini bertonggak kepada ilmu. Maka ilmu adalah langkah yang pertama sebelum kita berkata, berkeyakinan, dan berbuat. Imam Bukhari, sebagaimana yang sering kita dengar ya, di dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab, al-ilm qoblal qaul wal amal. Jadi berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena kata-kata kita dan amal kita akan menjadi benar dan baik apabila ini ada dasar ilmunya atau berlandaskan kepada ilmu. Nah tentunya kebenaran dalam akidah, kebenaran dalam perkataan, kebenaran dalam perbuatan ini bukan hanya milik laki-laki saja. Wanita pun butuh. Karena wanita juga butuh kebahagiaan, butuh surga, butuh kebenaran. Nah kebahagiaan, surga, kebenaran kuncinya adalah ilmu. Maka sebagaimana Islam ini mewajibkan kepada laki-laki untuk mencari ilmu, demikian juga kepada wanita. Walaupun dalam merealisasikan kewajiban mencari ilmu ini ada batasan-batasan yang berbeda antara laki-laki dengan wanita, tetapi bukan berarti bahwa wanita tidak boleh mencari ilmu. Justru kisah yang akan kita lihat sekarang ini atau kita baca sekarang ini menunjukkan bahwa wanita itu memiliki kesempatan yang luas untuk mencari ilmu. Kemudian sifat malu, akhlak malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya wal haya'u syu'batun minal iman." Dan yang namanya rasa malu itu adalah merupakan cabang dari keimanan. Dan rasa malu ini yang akan menjadikan seseorang menjaga dirinya, berada di atas kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Illam tastahi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Artinya, kalau rasa malu ini sudah hilang, maka orang ya akan berbuat seenaknya saja. apa yang dimaui oleh hawa nafsunya akan dituruti, akan dilakukan. Tetapi karena ada sifat dan akhlak malu inilah, tidak setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya diikuti, karena ada rasa malu ini. Tetapi para sahabat dan sahabiyat ini telah memberikan keteladanan kepada kita bahwa bagaimana memadukan antara rasa malu dengan mencari ilmu. Walaupun wanita ini diberikan rasa malu yang lebih besar daripada laki-laki, tetapi rasa malu ini tidak menjadi penghalang untuk mencari ilmu. Imam Mujahid di dalam kitab Sahih Bukhari telah berkata, la yata'allamu mustahin wala mutakabbir, bahwa tidak akan bisa belajar, tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Orang pemalu, karena untuk belajar dia malu, bertanya dia malu, berangkat ke majlis ilmu dia malu. Ini sifat malu yang tercela. Malu itu justru sebagai benteng yang menghalangi kita dari perbuatan yang tercela, bukan menjadi benteng bagi kita untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Dan kesombongan akan menghalangi seorang dari dapat belajar, karena orang yang sombong itu adalah dia yang batarul haqqi wa ghamtun nas, yang menolak terhadap kebenaran dan menyepelekan orang lain. Bagaimana dia akan bisa menyerap ilmu dari orang lain sementara orang yang menyampaikan ilmu disepelekan oleh dia? Nah, dia ilmunya itu enggak ada, saya lebih berilmu. Maka bagaimana dia akan bisa menyerap ilmu darinya? Dan bagaimana dia akan menerima ilmu yang disampaikan manakala dalam hatinya, ah, itu bukan yang perlu diikuti. Jadi dia menolak kebenaran. Jamaah sekalian, para bapak dan para ibu yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyampaikan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat Aisyah, dan Aisyah berkata, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya'u ayyatafaqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah wanita-wanita dari kalangan Ansar. Lam yamna'hunnal haya', tidak menghalangi mereka adanya rasa malu, ayyatafaqahna fid-din, untuk belajar di dalam agama. Jadi di sini Aisyah radhiyallahu anha memberikan pujian kepada wanita Ansar, sahabiyat dari kalangan Ansar, bahwa mereka adalah wanita yang terbaik. Apa sebabnya? Pertama, karena mereka memiliki rasa malu. Yang kedua, bahwa rasa malu tersebut tidak menghalangi mereka untuk belajar. Artinya mereka memiliki dua keutamaan yang dipuji oleh Aisyah dalam perkataan ini. Pertama, rasa malu. Yang kedua, semangat untuk mencari ilmu. Dan rasa malu ini bisa dipadukan dengan pencarian ilmu, tidak menghalangi mereka untuk mencari ilmu. Di antaranya, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang mendasari pujian Aisyah ini banyak sekali kisahnya. Di antaranya kisah tentang Ummu Sulaim. Jadi ini kisah kedua tentang Ummu Sulaim yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak merasa malu terhadap kebenaran. Artinya, untuk menyampaikan kebenaran Allah tidak malu. Maka, ya saya, yaitu Ummu Sulaim, walaupun punya rasa malu, tetapi rasa malu ini tidak menghalangi saya untuk bertanya. Karena pertanyaan ini pertanyaan tentang ilmu dan itu adalah kebenaran. Fahal alal mar'ati min guslin idzah talamat? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'atil ma." Nabi menjawab, "Iya, harus mandi kalau dia mendapatkan air mani." Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajaha. Maka Ummu Salamah menutup wajahnya. Kenapa? Malu. Malu tentang apa? Cerita tentang wanita ini, yaitu mimpi basah sampai keluar apa? Air mani ini. Nah, maka dalam kisah ini Ummu Salamah yang memiliki rasa malu, dan tentunya rasa malu para sahabiyat ini lebih besar daripada rasa malunya wanita sekarang, ternyata tidak menghalangi kesemangatannya di dalam mencari ilmu. Sampai untuk masalah ini beliau sendiri yang bertanya langsung. Kita pernah mendengar kisah Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib ini disebut sebagai rajulun madza, laki-laki yang sering keluar air mani. Nah, untuk bertanya kepada Rasulullah, Ali bin Abi Thalib malu. Ya. Tetapi rasa malu ini tidak menghalangi Ali bin Abi Thalib untuk bertanya. Cuma menempuh caranya beda dengan cara Ummu Sulaim. Kalau Ali bin Abi Thalib bertanyanya kepada Rasulullah itu melalui sahabat yang lain. Tolong tanyakan kepada Rasulullah, kalau seorang laki-laki keluar mani, apa yang harus dia lakukan? Lalu Rasulullah, lalu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki. Jadi Ali bin Abi Thalib karena besarnya rasa malu beliau tidak menanyakan hal tersebut langsung kepada siapa? Rasulullah, terlebih bahwa istri beliau itu adalah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ummu Sulaim ini langsung menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh dirinya sendiri. Kemudian diceritakan juga bahwa seorang sahabiyat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta waktu khusus untuk kalangan ibu-ibu dan sahabiyat belajar ilmu. Beliau datang kemudian mengatakan bahwa ya Rasulullah, sungguhnya engkau disibukkan oleh urusan laki-laki. Bagaimana dengan kita? Lalu meminta kepada Nabi untuk memberikan waktu khusus untuk belajar. Maka Nabi mengabulkannya. Dan masih banyak kisah lain yang menceritakan, yang menunjukkan kepada hal ini, bagaimana para sahabiyat mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya banyak hal. Seperti seorang sahabiyat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku datang sebagai utusan dari sahabiyat. Sesungguhnya laki-laki ini memiliki kewajiban berjihad di jalan Allah Ta'ala sehingga mereka mendapatkan kematian syahid. Lalu bagaimana dengan kita? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa haji dan umrah adalah jihad bagi wanita. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka para sahabiyat baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor, mereka adalah wanita-wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan mereka masuk dalam keumuman ayat wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uuhum biihsan. Termasuk ke dalam keumuman ayat bahwa mereka yang terlebih dahulu masuk ke dalam Islam baik dari kalangan muhajirin dan ansor, termasuk ke dalamnya adalah wanita. Dan kita tahu dalam sejarah yang pertama kali beriman itu adalah Khadijah. Siapa dia? Wanita. Kemudian dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Maka keutamaan yang didapatkan oleh Muhajirin dan Ansor sebagai sebaik-baik wanita itu didapatkan juga oleh kalangan wanita mereka. Rahasianya adalah, atau kuncinya adalah, bagaimana keteladanan yang telah mereka berikan kita ikuti, diikuti oleh para ibu dan para akhwat sekalian. Di antaranya yang terakhir tadi disebutkan adalah kesemangatan di dalam mencari ilmu. Sehingga ayat dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat tinggi beberapa derajat orang beriman dan orang yang diberi ilmu. Ini juga mencakup wanita. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW kadang-kadang menyebutkan wanita paling utama itu adalah Khadijah. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa wanita yang paling utama itu adalah Aisyah. Dalam sisi lain juga Rasulullah mengatakan bahwa pemimpin wanita surga adalah Fatimah di antaranya. Jadi Rasulullah mengutamakan tiga wanita ini. Sehingga timbul pertanyaan, siapa sesungguhnya yang paling utama? Maka para ulama menjawab, Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan yang lebih daripada Aisyah dan Fatimah, dan yang lainnya adalah dari sisi dukungan dan pengorbanan untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dan dari sisi lebih dulu masuk ke dalam Islam ini. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha lebih utama daripada yang lainnya adalah karena Fatimah radhiyallahu anha adalah dari turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, maka keutamaan beliau lebih utama daripada wanita yang lain adalah dari sisi ilmunya. Dari sisi ilmunya. Maka Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi, ini sahabat meriwayatkan hadis Nabi tetapi tidak langsung dari Nabi, tetapi dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan banyak para sahabat yang ingin belajar agama ini dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, terutama yang berkaitan dengan masalah rumah tangga dan masalah kewanitaan. Nah, maka masing-masing memiliki keutamaan, dan kita pun akan termasuk orang yang mendapatkan keutamaan tersebut manakala kita menempuh keteladanan yang telah mereka contohkan. Ya, sampai jam berapa ini? Ya, ada sisa sekitar 10 menit mungkin ya untuk sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan persilahkan. Yang namanya rasa cinta itu memang tidak bisa dipaksakan. Seorang wanita manakala memang sudah tidak merasa nyaman dengan suaminya, maka ada beberapa kisah, termasuk kisah yang disebutkan tadi, juga dengan kisah siapa, Zainab. Dan apabila memang rumah tangga tersebut tidak, kemudian tidak menjadi harmonis gara-gara memang sudah tidak ada kecintaan, maka tidak mengapa. Walaupun ya bisa dikatakan bahwa bersabar terus melaksanakan kewajiban itu adalah lebih utama. Tetapi mengambil sesuatu yang menjadi haknya itu tidak mengapa. Ya, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika seorang suami yang tidak mau menerima nasihat dari istri disebut sebagai istri yang tidak sopan dan pembangkang? Lalu bagaimana jika kebiasaan suami yang jarang mandi? Ini dari ibu-ibu ya. Suami yang tidak mau menerima nasihat dari istrinya. Yang namanya nasihat, kita tidak boleh pandang bulu. Mau dari laki-laki atau dari wanita, mau dari orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita atau dari yang lebih rendah, itu diterima. Sampai-sampai nasihat yang benar dari iblis pun diterima. Dalam kisah Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika ditugasi untuk menjaga zakat, maka iblis memberikan nasihat kepada Abu Hurairah supaya dibebaskan maksudnya. Tapi dia memberikan nasihat, baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan melindungimu dari gangguan syaitan. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh setan tersebut, walaupun dia itu adalah pendusta. Jadi kalau memang kebenaran dari siapapun datangnya, diambil. Termasuk dari istri-istri kita. Apabila benar, maka terima dan ambil. Disebut sebagai istri yang tidak sopan dan pembangkang. Nasihat ini banyak sisinya. Yang pertama, nasihat itu dari sisi isi. Maka tidak disebut nasihat kecuali kalau isinya adalah sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, sisi cara menyampaikannya. Tidak disebut nasihat kecuali cara yang disampaikannya adalah baik. Jadi walaupun caranya baik, walaupun isinya baik, tapi kalau caranya tidak baik, itu pun tidak disebut nasihat. Jadi nasihat itu harus memadukan antara isi yang disampaikan dengan cara yang ditempuh. Nah, tinggal kepada yang memberikan nasihat, termasuk diantaranya adalah istri atau wanita. Ya, jangan sekedar memperhatikan isinya saja. Menasihati suaminya sambil marah-marah gitu ya. Ya jelas ini tidak bisa juga suaminya disalahkan, manakala menyampaikannya adalah dengan cara yang salah. Maka tempuhlah seperti cara yang ditempuh oleh siapa tadi? Ummu Sulaim atau Khadijah. Bagaimana memberikan pesan kepada suaminya dengan cara yang baik, kata-kata yang indah. Rasulullah diselimuti, kemudian diberikan kata-kata yang indah. Siapa yang tidak bisa menerima nasihat dengan cara yang baik seperti itu? Bagaimana jika kebiasaan suami yang jarang mandi? Maksudnya mandi yang apa ini? Ya, kalau mandi wajib, ya jelas berdosa kalau tidak mandi ya. Kalau mandi yang sunnah tidak berdosa, tapi meninggalkan keutamaan. Kalau mandi kesehatan, mandi yang sifatnya boleh, mandi pagi dan mandi sore, ya kita katakan ya beda tempat, beda kebiasaan. Ya. Mungkin untuk Indonesia ini kan kebiasaan mandinya sehari dua kali ya, atau minimal sekali. Ya. Tapi untuk beberapa daerah, ya saya dengar ada yang seminggu sekali mandi itu. Seperti daerah padang pasir sulit air. Kalau Saudi walaupun padang pasir tapi air mudah. Laut disuling jadi air tawar. Kalau Yaman, saya pernah dengar dari beberapa ustadz yang pernah belajar di sana, sampai ada yang mandi itu ya untuk Jumat saja atau mandi junub gitu aja. Karena memang sulit air. Nah, ini ya ini silakan diatur saja. Diminta aja kepada suaminya. Kalau saya ini berdandan cantik untuk bapak atau untuk akang ya, akang juga harus apa? Ya, bersikap bersih ya, berpenampilan bersih untuk saya. Ya mungkin tulis di rumahnya besar-besar, tegakkan 5K ya. Ditulis masukkan ke saku suaminya biar dibaca terus. Ya, seorang suami juga harus memuliakan istrinya dengan cara ya menjaga sikap, menjaga badan. Ya. Kita ingat kisah siapa? Kisah Abu Darda. Ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkunjung ke rumahnya, mendapati istri dari Abu Darda ini dalam keadaan apa? Tidak mempercantik diri. Dan Salman ini adalah muhrim bagi istrinya Abu Darda. Lalu bertanya kepada istrinya Abu Darda ini, kenapa kok penampilannya seperti wanita yang tidak punya suami, tidak berdandan, tidak berhias diri? Maka kata istrinya, untuk apa? Sepanjang hari dia puasa, sepanjang malam sholat tahajud, gak pernah menggubri saya. Maka oleh Salman Al-Farisi dinasehati, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak yang wajib kamu tunaikan, badan kamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan, istri kamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Lalu datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkan nasihat Salman. Jadi istri juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Di antaranya apa? Ya berpenampilan baik, bersih, indah, menawan untuk istrinya. Nanti istrinya juga akan seperti begitu. Bagaimana kalau suami saya diajak ngaji suka malas? Jawabannya, sering-sering ajaknya dengan baik. Ya sebelum jadwal ngaji, coba ditempuh seperti caranya Ummu Sulaim itu. Makan bareng pak. Setelah itu kita istirahat ke kamar pak bareng. Setelah itu kan luluh hatinya. Pak setelah ini anterin ngaji ya. Barangkali mau seperti itu. Ini hanya sekedar sudah siap-siap, ngaji dong pak. Cuma gitu aja. Sudah suaminya males, caranya pun tidak begitu menarik. Jadi tempuh dengan cara yang menarik, pakai strategi. Kemudian ya doakan juga suaminya. Doakan juga apa? Suaminya. Banyak-banyak berdoa untuk kebaikan suami. Sebab kebaikan suami adalah untuk istri dan anak-anaknya. Kemudian ya mungkin suatu saat minta, Ustadz kalau bisa berkunjung ke rumah saya, silaturahim ke keluarga saya, atau ziarah ke keluarga saya. Ya barangkali melalui perantara orang lain luluh hati suaminya. Dan saya ya di Tasik, di tempat kami ya, ada salah seorang ikhwan yang oleh istrinya sudah lama ngaji, diajak oleh istrinya enggak mau. Dinasihati oleh istrinya apalagi. Sampai akhirnya nangis istrinya minta diruqyah suaminya. Jangan-jangan suami saya ini ada apanya gitu. Nah, saya tinggal mau tahu. Akhirnya ya si ibu-ibu ini minta supaya seorang ustaz ziarah ke rumahnya. Kemudian ada ustaz yang ziarah ke rumahnya. Alhamdulillah, enggak lama besoknya ngaji sampai sekarang ngaji. Akhirnya sekeluarga sudah ngaji semua. Alhamdulillah, barangkali cara seperti itu bisa ditempuh. Boleh tidak malu sama Allah karena perbuatan kita bermaksiat terus kepada Allah sedangkan Allah menolong dan sayang? Iya, kita harus malu kepada Allah Ta'ala. Malu yang menjadikan kita terhalang dari berbuat maksiat, bukan malu yang menjadikan kita berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Saya malu bertobat kepada Allah, kenapa? Saya banyak dosa. Itu malu yang tidak benar. Justru harus bilangnya, saya malu untuk bermaksiat karena Allah melihat saya. Malu kepada Allah Ta'ala yang menjadikan kita terhalang dari berbuat maksiat, ini adalah sifat yang wajib ada dalam diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi, adalah sebagai bagian dari keimanan. Apakah wanita diperbolehkan memakai celak? Boleh. Bahkan sunnah bagi wanita menggunakan itu, tapi untuk suaminya. Bahkan wanita-wanita istri para sahabat, mereka biasa menjelang malam itu menggunakan henna, yaitu kalau kita serbuk apa namanya, pacar ya, serbuk pacar, untuk menghiasi kulit tangan dan kaki sehingga wanita itu menjadi cantik indah dengan adanya hiasan tersebut. Itu menjelang malam. Jadi matanya pakai celak, kemudian tangan dan kakinya pakai itu, bukan tato ya. Itu namanya hiasan dari henna ini. Itu seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu ya mengandung pahala. Karena apa? Karena telah menunjukkan kebaktiannya, pelayanan pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Dalam surat Al-Kautsar yang artinya berkurban, itu hanya berkurban waktu Idul Adha saja atau yang lain. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya. Ayat ini mengandung beberapa pengertian, di antaranya kurban pada Idul Adha. Kemudian juga memiliki pengertian yang lain, ya. Wanhar artinya ya meletakkan tangan di dekat apa namanya leher, di dada, itu posisi ketika apa, posisi ketika sholat ya. Apakah berkurban itu waktu Idul Adha saja? Maka jawabannya ini kembali kepada istilah. Memang istilah kurban itu adalah untuk sembelihan pada hari Idul Adha dengan niat kurban atau udhiyah, ya, dengan hari-hari tasyrik. Adapun di luar itu, ya ada juga ibadah dengan bentuk apa? Menyembelih binatang. Tapi dalam bentuk apa? Sodako. Tidak diistilahkan dengan kurban atau udhiyah. Dan semuanya sama-sama mengandung pahala. Wah, ini bukan, walaupun bukan Idul Adha, tapi saya mau menyembelih sapi. Untuk apa menyembelih sapinya? Ya, di kampung saya ini banyak orang yang jarang makan daging. Kebetulan saya banyak sapi, saya sembeli satu, disedekahkan. Bagus itu. Pahalanya besar. Memberi makan kepada orang miskin. Penyebab masuk ke dalam surga. Suami istri sholat berjamaah, bagaimana posisinya? Apakah istri di kiri, kanan, atau di belakang? Istri di belakang. Kalau berjamaah berdua, suami dengan istri, maka istri posisinya di mana? Di belakang suaminya. Tapi kalau sesama wanita, maka sejajar. Imam wanita itu sejajar dan di tengah-tengah. Rambut wanita ditutup memakai kerudung, apakah rambut boleh pendek? Ya. Secara asal rambut wanita itu adalah dibiarkan panjang. Tetapi manakala posisi rambut panjang ini mengganggu, tidak nyaman dirasakan, maka tidak mengapa. Kemudian ma'rifat itu nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah? Wujud, kidam, bako. Saya kurang paham pertanyaannya. Ya, mungkin ini bertanya tentang masalah asma dan sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala. Ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, tentunya ini butuh pembahasan yang cukup panjang, karena pembicaraan ini adalah berbicara tentang Allah Ta'ala. Kita tidak mengenal dan tidak mengetahui Allah Ta'ala kecuali melalui berita yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dalam Al-Quran maupun melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, ini kita harus terikat dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan penjelasan pemahaman dari As-Salafus Shalih. Kemudian ada satu lagi yang terakhir. Ada orang minta belikan barang, tapi dia bayarnya nyicil. Bolehkah saya minta jasa dengan kesepakatan? Saya enggak begitu paham pertanyaannya. Ini kayaknya dari Ikhwan, ya? Iya. Dari bapak-bapak ini. Kalau lihat tulisannya seperti tulisan laki-laki. Ya. Yang memberikan pertanyaan ini boleh setelah kajian ini, ya, bertemu dengan saya supaya saya bisa bertanya maksudnya apa, ya. Kan saya belum paham. Ya, Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kajian ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.